إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mentakdirkan kita untuk bisa hadir di tempat ini dalam menjalankan salah satu kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan siang hari ini diberi kekuatan dan petunjuk untuk tidak bercakap-cakap dan tidak tertidur, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari ibadah Jumat kita pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, siang hari ini kita mencoba untuk merenungkan, mencermati mengenai pengalaman dan realita yang ada dalam diri kita dan yang terjadi dalam kehidupan kita. Realita yang dimaksud adalah kenyataan bahwa manusia diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Dalam perspektif psikologi, itu sering disebut dengan istilah individual differences, perbedaan individu. Artinya, kita dihadapkan kepada kenyataan bahwa setiap orang berbeda. Tidak ada dua manusia yang sama, bahkan termasuk orang yang kembar identik. Kembar identik artinya kembar yang berasal dari satu sel telur, kemudian tumbuh bersama-sama, lahir ke dunia. Itu pun tidak 100% sama, walaupun mereka menunjukkan kemiripan. Perbedaan yang ada pada manusia, itu pertama terjadi berkaitan dengan sesuatu yang bersifat bawaan. Seperti jenis kelamin, bentuk tubuh, warna kulit, apakah dia termasuk yang ganteng, yang tidak ganteng, ini termasuk sesuatu yang bersifat bawaan dan bersifat biologi. Tetapi perbedaan pada manusia juga bisa terjadi pada sesuatu yang di situ ada unsur usaha pada manusia. Misalnya perbedaan dalam tingkat pendidikan. Ada yang tinggi pendidikannya, ada yang sedang, ada yang rendah, bahkan yang tidak sekolah sama sekali. Perbedaan dalam status ekonomi. Yang kaya, yang sedang, yang miskin, bahkan yang sangat-sangat miskin. Ini adalah realita, fakta yang kita hadapi dan terjadi dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan pertama yang mungkin muncul dalam benak kita adalah kenapa? Kenapa ada perbedaan? Kenapa manusia berbeda? Jawaban pertama adalah ini sunnatullah. Artinya sebuah ketetapan dari Allah. Sebuah takdir. Pertanyaan filosofisnya kan apakah Allah tidak mampu gitu kan? Seandainya membuat manusia itu sama. Mampu. Tentu saja mampu. Sudah diciptakan saja manusia ini sama, sama-sama gantengnya, sama-sama pinternya, sama-sama kayanya, sama-sama menjadi orang-orang yang soleh. Apakah Allah tidak mampu? Secara filosofis, kita menjawab, secara akidah, kita menjawab, Allah mampu. Tetapi kan faktanya berbeda. Artinya, ini sebuah ketetapan yang Allah ciptakan, bahwa manusia harus diciptakan berbeda. Jadi, kita harus ikhlas dan sabar menerima kenyataan bahwa manusia itu berbeda. kalau kita merasa menggerutu, gitu kan, merasa jengkel gitu, karena ada perbedaan, ini kan artinya kita sudah tidak ridho gitu, terhadap sunnatullah yang ditetapkan kepada manusia. Orang berbeda agama, gitu kan, berbeda kemampuan, berbeda karakter, berbeda kemiskinannya, berbeda kekayaannya. Ini jawaban pertama mengenai kenapa ada perbedaan. Jawaban kedua tentu saja kalau kita lihat Al-Quran, terjadinya derajat, perbedaan derajat pada manusia itu karena persoalan usaha yang berbeda yang dilakukan oleh manusia. Hadirin yang berbahagia, nanti coba kita lihat di rumah surat 6 ayat 132. Kemudian boleh dibuka lagi surat 46 ayat 19. Di situ Allah mengulang kalimat yang bunyinya sama persis. Allah katakan di situ, walikulling darajatum mimma amilu. Walikulling darajatum mimma amilu. Dan setiap orang memperoleh derajat sesuai dengan apa yang dia usahakan. Saya ulangi lagi, walikulling darajatum mimma amilu. Dan setiap orang memperoleh derajat sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau petani menanam padi, maka dia akan menuai padi. Kalau yang dia tanam adalah jambu, maka yang dia panen adalah juga jambu. Tetapi kalau petani menanam padi, kemudian dia merawat dengan baik, dikasih pupuk, dikasih air, maka dia akan mendapatkan hasil yang baik. Dan ketika petani menanam padi, hanya menanam saja, tidak dirawat, tidak diberi pupuk, dan tidak diberi air, maka dia pun akan mendapatkan hasil yang kurang baik. Ini yang dimaksud bahwa setiap orang memperoleh derajat sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jadi, ini adalah ayat, salah satu bukti yang menunjukkan bahwa kita kemudian jangan menundukkan sepenuhnya kepada Allah. Bahwa ada campur tangan usaha yang diemban oleh manusia untuk menentukan dia kemudian menjadi apa. Tetapi kemudian pertanyaannya yang menarik adalah, apakah setiap sesuatu yang diinginkan oleh manusia, kemudian dia melakukan upaya untuk mencapai keinginannya itu, apakah kemudian semuanya bisa tercapai? Tidak juga. Artinya jangan berpikir bahwa setiap yang kita inginkan, kemudian kita melakukan usaha yang maksimum, maka kemudian kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Belum tentu juga. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu nanti boleh buka. Itu ada di dalam surat 53, ayat 24 dan ayat 25. Allah bertanya di situ, apakah kalian mengira bahwa semua yang kalian inginkan, semua yang kalian cita-citakan, kemudian dapat tercapai? Kata Allah, tidak. Milik Allah lah semua yang ada di dunia dan yang ada di akhirat. Faktanya kan itu yang kita alami. Kita menginginkan sesuatu, kemudian kita bekerja keras untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kan tidak semua yang kita inginkan kemudian tercapai. Banyak yang menginginkan jadi presiden, tetapi kan hanya satu yang jadi. Banyak yang menginginkan untuk masuk ke perguruan tinggi, bekerja keras, belajar, bersaing, tetapi kan tidak semuanya kemudian masuk. Jadi mengindikasikan bahwa tetap ada unsur ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai bentuk takdir. Salah satu bentuk takdir itu adalah pembawaan yang telah melekat pada setiap orang. Tetapi ketika pembawaan melekat pada setiap orang, dia ditakdirkan sebagai laki-laki, dia ditakdirkan sebagai perempuan, dia ditakdirkan sebagai berwarna putih, berwarna hitam, dan bentuk-bentuk pembawaan lainnya yang bersifat takdir. Tetapi kemudian ada takdir-takdir berikutnya yang menyertai kehidupan setiap manusia. Jadi, kalau kita ditanya kenapa berbeda, pertama, itu tidak sunatullah. Yang kedua, ada unsur usaha yang dibuat oleh manusia sehingga menyebabkan terjadi perbedaan. Tetapi yang ketiga, juga ada takdir yang melekat pada setiap manusia. Maka, pertanyaannya adalah, untuk apa kemudian ada perbedaan-perbedaan ini? Untuk apa ada perbedaan-perbedaan ini? Ini patut menjadi perenungan kita. Hadirin yang berbahagia, kalau kita baca Al-Quran, surat 6 ayat 165, maka hadirin akan menemukan bahwa adanya perbedaan derajat-derajat pada manusia itu salah satunya adalah sebagai bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersangkutan. Artinya apa? Kalau orang kebetulan ditakdirkan memiliki derajat yang tinggi dalam hal kekayaan, dia menjadi orang kaya. Itu adalah ujian bagi orang yang bersangkutan. Kalau dia kebetulan menduduki derajat yang kurang tinggi berkaitan dengan harta kekayaan, katakanlah dia miskin, maka ini pun adalah ujian bagi dia. Ketika dia ditakdirkan menjadi direktur pada sebuah perusahaan, ini pun ujian bagi dia. Dan ketika dia ditakdirkan menjadi satpam, menjadi office boy, menjadi tukang beca, menjadi apapun semua pekerjaan yang ada di bumi ini, maka sesungguhnya ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah bagi yang bersangkutan. Di dalam surat Al-An'am ayat 165 Allah mengatakan, "Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab." Kata Allah, dialah Allah yang telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian dia menjadikan yang satu derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Beberapa derajat. Liyabluwakum fima atakum. Dan semua itu adalah sebagai ujian terhadap apa yang telah aku berikan kepada kamu. Jadi kalau ada orang kaya, itu kekayaan itu adalah pemberian dari Allah. Dan itu adalah bentuk ujian yang Allah berikan kepada yang bersangkutan. Kalau dia kebetulan miskin, maka miskin itu adalah salah satu juga bentuk pemberian dan ketetapan dari Allah. Maka kemiskinan itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada dia. Ketika dia menduduki sebuah jabatan dalam perusahaan, jabatan apapun, maka itu adalah pemberian Allah. Dan itu pun adalah bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada dia. Ini maksud pertama. Kenapa ada terjadi perbedaan derajat-derajat pada manusia. Dan yang kedua, kenapa juga berbeda? Ternyata, perbedaan itu adalah ujian yang satu bagi yang lainnya. Kalau tadi itu ujian bagi diri yang bersangkutan, tetapi sekarang Allah mengatakan bahwa adanya perbedaan derajat itu adalah sebagai ujian yang satu bagi yang lainnya. Sekarang kan istri kita berbeda dengan kita, walaupun telah hidup lama dalam satu rumah, bahkan kepribadian dan karakternya pun mungkin berbeda dengan kita, bahkan mungkin banyak bagian yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau kita menghadapi kenyataan bahwa orang yang ada di samping kita itu berbeda dengan kita, bahkan sebagian dari apa yang ada pada mereka tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka itu hakikatnya adalah ujian bagi kita. Anak-anak kita adalah ujian bagi kita. Mungkin sebagian dari perilaku anak kita menjengkelkan bagi kita, tidak sesuai dengan yang kita idealkan, ujian bagi kita. Tetangga kita yang mungkin menjengkelkan bagi kita, yang perilakunya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, adalah ujian bagi kita. Dan orang-orang yang berbeda agama dengan kita, orang-orang yang berbeda ideologi dengan kita, orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, semua adalah ujian dari kita. Ketika itu kita katakan ujian, maka jawabannya apakah kita lulus di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan yang menarik, jawaban ketiga adalah kenapa ada perbedaan derajat pada manusia? Jawabannya hadirin dapat dilihat di surat 43. Surat 43 ayat 32. Lalu katakan di situ, aku jadikan setiap orang itu berbeda-beda derajatnya, yang satu dengan yang lain. Tujuannya adalah untuk saling memanfaatkan. Luar biasa. Warfa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhida ba'dahum ba'dan sukhriya. Jadi aku ciptakan setiap orang berbeda-beda beberapa derajat, dan itu supaya kamu saling memanfaatkan. Jadi direktur derajatnya lebih tinggi, kemudian di bawahnya ada staff. Maka staff ini kemudian diberdayakan oleh direktur. Kan tidak semua hal bisa dikerjakan oleh direktur. Dia harus meminta bantuan. Minta bantuan kepada tenaga keamanan, minta bantuan kepada sopir, minta bantuan kepada staff. Maka perbedaan-perbedaan derajat itu kemudian dimanfaatkan untuk saling memberdayakan. Kan aneh kalau misalnya semua orang kaya, terus siapa yang mau disuruh? Bagaimana kalau semua jadi direktur? Kemudian siapa yang mau jadi staff? Ini adalah fakta dan sunatullah yang diciptakan oleh Allah. Jadi perbedaan derajat-derajat itu kata Allah untuk supaya kamu saling memanfaatkan, kamu saling mempergunakan, dan kamu saling memberdayakan. Dan itu tidak mengapa. Wong tukang sampah kan disuruh gitu kan oleh majikannya, kan tukang sampah pun merasa senang. Kenapa? Karena dengan dia bekerja membersihkan sampah, dia mendapatkan uang. Nah, si yang menyuruh juga merasa senang. Karena dia keterbatasan tenaga untuk membersihkan rumahnya, dia minta tolong dan kepada tukang sampah itu. Jadi yang punya uang, yang punya pekerjaan tinggi, juga merasa senang karena dibantu oleh orang yang ada di bawahnya. Dan orang yang ada di bawahnya juga merasa senang karena dia bekerja untuk mendapatkan uang. Inilah yang dimaksud dengan saling memanfaatkan dan saling mempergunakan. Karena saya tidak bisa membayangkan tadi, kalau semuanya direktur, semuanya orang kaya, semuanya orang-orang baik, maka kemudian tidak ada ujian bagi manusia. Dan tidak ada variasi dalam hidup untuk saling memanfaatkan antara yang satu dengan yang lain. Jadi, ini saya kira hal yang penting untuk kita pahami mengenai bagaimana kita mensikapi adanya keragaman dalam kehidupan kita. Keragaman tidak mungkin dihilangkan. Kita tidak mungkin untuk membuat manusia sama. Tidak mungkin. Karena ini termasuk bagian dari ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam menjalani kehidupan di bumi. Maka yang penting adalah justru bagaimana kita mensikapi perbedaan itu. Bagaimana kita mengelola perbedaan itu supaya tetap terjadi keharmonisan dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan yang terakhir adalah, lantas apakah kalau orang derajatnya ditinggikan oleh Allah, dia kemudian mengatakan, sayalah orang yang beruntung. Dan sayalah orang yang baik. Sementara, orang yang derajatnya kebetulan ditakdirkan di bawah rendah, kemudian dia mengatakan, saya termasuk orang-orang yang rugi dan orang-orang yang sengsara. Belum tentu jawabannya. Tidak. Tidak. Karena pengertian derajat tinggi dari sisi ekonomi, derajat tinggi dari sisi pekerjaan, itu belum menjamin bahwa dia menjadi orang yang beruntung dan orang yang baik. Belum tentu. Kan logikanya begini, orang kaya seharusnya lebih senang dan lebih bahagia dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia punya fasilitas untuk bisa membuat dirinya senang, memenuhi keinginan yang ada di dalam benaknya. Tetapi kan faktanya tidak semua orang kaya kemudian senang dan bahagia. Seharusnya, kalau orang wajahnya cantik dan cakep, dia akan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan lebih kekal. Kenapa? Karena dia punya modal kecantikan yang menyebabkan lawan, gitu kan, partner dalam rumah tangganya lebih tertarik dan lebih senang untuk tinggal di rumah. Tetapi kan faktanya tidak semua yang cantik dan ganteng kemudian rumah tangganya abadi kemudian harmonis. Kan misteri. Jadi, tingginya derajat dalam beberapa hal itu tidak menjamin menyebabkan dia termasuk orang yang beruntung dan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena yang menentukan keberhargaan, menentukan keberuntungan, dan menentukan penghormatan dan kebaikan seseorang bukan pada derajat-derajat yang kita sebutkan tadi, tetapi lebih diletakkan kepada ketakwaan dari yang bersangkutan. Ini yang kemudian disebutkan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di hadapanku itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi bukan derajat-derajat seperti yang tadi sudah kita bahas mengenai kedudukan, jabatan, harta kekayaan, jenis kelamin, suku bangsa, agama, ras, bukan itu semua. Sehingga ayat tadi kan diawali dengan ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu inna akramakum indallahi atqakum. Itu bunyi ayat utuhnya. Hei manusia, sungguh aku telah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragam macam-macam. Tapi kemudian Allah tutup dengan kalimat, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh, yang paling mulia di antara mereka semua adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ini artinya, orang miskin punya peluang untuk menjadi terhormat dan orang yang beruntung di hadapan Allah. Orang yang pekerjaannya ada di bawah, punya peluang untuk menjadi orang yang terhormat dan berharga di hadapan Allah. Dan peluangnya dia kurang lebih sama dengan peluangnya orang yang kaya maupun orang yang menduduki jabatan. Disitulah letak keadilannya Allah. Karena ketakwaan tidak semata-mata ditentukan oleh harta kekayaan. Walaupun harta kekayaan benar bisa menjadi salah satu fasilitas yang mengantar orang untuk berbuat kebaikan. Tetapi kan faktanya tidak semua yang kaya kemudian mampu menggunakan hartanya untuk kebaikan. Kan itu persoalannya. Persoalannya lebih kepada hati. Hati. Sehingga dalam satu hadis, saya pernah membaca, menarik sekali hadis itu. Pada suatu hari, ada serombongan sahabat yang miskin datang kepada Rasulullah. Dia mengeluh, ya Rasulullah, saya ini keadaannya miskin. Sementara, katanya, si Anu, dia menunjuk kepada sahabat yang lain, dia orang yang kaya. Tentu saja ibadah mereka katanya kan lebih banyak daripada kami. Kenapa? Karena mereka bisa berinfak, bisa naik haji, bisa berzakat dan sebagainya. Sementara kami tidak punya itu. Nah, terus kan kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan sesuatu yang kalau kamu lakukan itu kurang lebih sama derajatnya dengan orang kaya yang berinfak. Kemudian kan Rasul mengajarkan apa? Mengajarkan untuk berzikir, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Baca itu katanya 33 kali masing-masing setelah selesai salat fardu. Nah, bergembira orang miskin ini pulang dia amalkan itu. Berzikir setiap habis sholat. Dengan asumsi, dengan harapan, kurang lebih pahala kami sama lah dengan orang kaya itu. Tetapi selang beberapa hari, orang yang miskin ini datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, dia komplain lagi. Ada apa lagi? Rupanya katanya orang-orang yang kaya tadi tahu dan mendengar katanya apa yang Rasul ajarkan kepada saya. Jadi apa? Sehingga mereka yang kaya pun katanya setiap habis sholat berzikir juga. Artinya berzikir persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang miskin tadi. Kata Rasulullah, ya sudahlah, itulah ketetapan, itulah takdir yang diberikan kepada manusia. Dan itu berbeda. Artinya memang akhirnya tetap ada ketetapan itu, ada takdir itu. Takdir dan kenyataan bahwa yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Gitu. Kan ada juga orang miskin berzikir. Tapi yang kaya berzikir juga kan sama juga. Gitu. Sehingga orang miskin lebih komplit. Itulah takdir atau ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Dan kita harus rela untuk menghadapi kenyataan ini. Itu sebabnya kan beriman kepada takdir termasuk dalam rukun iman yang keenam yang harus kita yakini keberadaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka pertanyaan terakhir, ini terakhir. Tadi sudah terakhir, sekarang terakhir lagi. So what? Lalu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan derajat-derajat yang kita miliki? Saya berbeda dengan adik saya berbeda dengan tetangga saya berbeda dengan kolega saya di kantor, semuanya berbeda. So, jadi kemudian apa yang harus kita lakukan? Maka kemudian itulah sebabnya Allah menurunkan salah satu ayat dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Jadi hadirin yang berbahagia, jangan pernah merasa khawatir dan takut dengan apapun yang ada dalam diri kita. Maksud saya, seandainya kita kebetulan hari ini sebagai pekerja yang posisinya di bawah, jangan khawatir dan jangan takut. Kenapa? Karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Bahkan ada dalam Al-Quran, dan berinfaklah kamu sesuai dengan apa yang kamu miliki. Kalau kamu punya satu kurma, ya berinfak dengan satu kurma itu. Tapi kalau kamu punya uang 10 miliar, maka berinfaklah 1 miliar. Kan sama saja. Malah hadirin yang berbahagia, kadang-kadang justru kalau kita semakin kaya, semakin sayang untuk menginfakkan harta. Ini kan persoalan juga. Kalau kita punya uang 10 ribu, kan gampang kita berinfak 1 ribu. Berarti kan 10% itu. Tapi sekarang kalau kita punya uang 10 miliar, apakah berani kita berinfak 1 miliar? Kan belum tentu, sama-sama 10%. Jadi, tenang-tenang saja dengan apa yang Allah tetapkan kepada diri kita. Karena Allah tidak akan membantu seorang melainkan sesuai dengan kondisi yang Allah tetapkan kepada kita. Satu. Dan yang kedua, tentu saja juga Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita sesuai dengan yang ada dalam diri kita. Jangan kemudian kita langsung berbangga ketika kita menjadi orang kaya. Loh, jangan lupa, nanti kan kekayaannya akan dimintai pertanggungjawaban. Orang yang hartanya sedikit kan ketika diperiksa kan sebentar. Saya kan sering membuat ilustrasi. Kalau kita pulang dari luar negeri, yang kita bawa cuma tas kecil begitu, kan diperiksanya sebentar. Periksa, oh ya tidak apa-apa, langsung keluar dari bandara. Tetapi kalau yang kita bawa dari luar negeri, ada 20 koper, semuanya besar-besar, kan lama diperiksanya. Dibuka satu persatu koper itu, ada apa di sini? Buka lagi satu, ada apa? Satu persatu dibuka, 20 koper, kalau kali satu kopernya 10 menit kan sudah lama diperiksa. Persis seperti itu analogi kita, bagaimana kita nanti di akhirat terus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang Allah katakan kepada kita waktu di dunia. Jadi, sekali lagi, ini semua memberikan ajaran kepada kita bahwa kita harus ikhlas, harus ridho, harus sabar dengan apapun yang Allah tetapkan kepada kita. Karena Allah tidak akan membebani sesuai dengan yang ada pada kita. Dan kita akan memberikan pertanggungjawaban juga sesuai dengan apa yang kita. Wasbir ala ma asobaka. Ayat itu ada dalam surat Luqman. Wasbir ala ma asobaka. Dan hendaklah engkau bersabar terhadap apa yang menimpa diri kalian masing-masing. Jika ditakdirkan sebagai laki-laki, maka bersabarlah sebagai laki-laki. Jika ditakdirkan sebagai pelajar, maka bersabarlah menjadi seorang pelajar. Jika ditakdirkan sebagai orang kaya, maka bersabarlah dalam kekayaan itu. Jika ditakdirkan sebagai orang miskin, maka bersabarlah dalam kemiskinan. Mudah-mudahan Allah memberi kesabaran kepada kita di dalam menghadapi apa yang Allah tetapkan untuk kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'ama wa yukafi majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-ahya'i minkum wal amwat. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhanku, hanya kepadamu ya Allah kami memohon, dan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ya Allah ampuni seluruh seluruh dosa dan kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ampuni juga dosa dan kesalahan ibu dan bapak kami, serta hamba-hambamu yang beriman. Ya Allah, jika telah sampai waktunya, wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan muslim. Wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan syahid sebagai syuhada. Masukkan kami, ya Allah, ke dalam surga-Mu. Dan lindungi kami dari azab neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar.